walau kini ku masih memilikinya. Yang mencintaiku, mudah ku pahami hati hati ini pada dirimu. Mungkinkah kau sadari ku masih mencintai dirinya? Namun aku tak mungkin ingkar. Hanya kau.